السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan risalah Aqidatu al-Imam Nasir al-Hadith wa Sunnah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i al-Muttalibi al-Qurashi rahimahullahu ta'ala. Dan kita telah menjelaskan dua poin. Poin yang pertama tentang keutamaan ilmu dan pentingnya ilmu bagi seorang muslim. Kemudian yang kedua, beliau menjelaskan bahwa hendaknya seorang muslim berhati-hati dan meninggalkan ilmu yang tidak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu yang memudaratkan, bukan ilmu yang bermanfaat, yaitu mempelajari ilmu kalam. Jangan sampai ada di antara kaum muslimin yang menyangka bahwa untuk memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara mempelajari ilmu kalam, ilmu filsafat, maka ini cara yang batil, menyelisihi cara menuntut ilmunya para ulama as-salaf. Yang wajib dalam menuntut ilmu adalah mengambil dari sumber yang jernih, dari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran Al-Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berpemahaman dengan pemahaman para ulama as-salaf. Dari Al-Quran dan sunnah. Selain dari itu, kata Imam Syafi'i, waswasus syaitan. Waswas dari syaitan. Seperti mempelajari ilmu kalam. Kemudian kita memasuki poin yang ketiga, dan ini adalah inti pembahasan di mana al-muallifu Muhammad bin Rasul al-Barzanji rahimahullahu ta'ala menukil riwayat-riwayat yang datang dari perkataan Imam Syafi'i rahimahullah tentang apa yang beliau tetapkan dari aqidah dan prinsip-prinsip dalam berkeyakinan. Al-Thalitha, yang ketiga, qala Yunus ibn Abdil A'la, berkata Yunus bin Abdil A'la, sami'tu Syafi'iyya yaqul, aku mendengarkan al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, inna lillahi ta'ala asma'an وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته لا يسع أحد من خلق الله عز وجل قامت عليه الحجة إلا الإيمان بها. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang disebutkan dalam kitabnya dan yang diberitakan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, yang tidak diperbolehkan bagi seorang pun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang telah ditegakkan kepadanya hujjah, melainkan dia harus mengimaninya. Idzil Qur'an nazala bih, sebab Al-Qur'anul Karim turun dengan membawa berita-berita ini yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wa sahha 'indahu بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى عنه العدل. Dan telah sahih sampai kepadanya dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan riwayat perawi yang adil dan terpercaya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فَهُوَ بِاللَّهِ كَافِرٌ. Apabila dia menyelisihi hal tersebut setelah sampai kepadanya hujjah, maka dia kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. وَأَمَّا قَبْلَ ثُبُوتِ الْحُجَّةِ مِنْ جِهَةِ الْخَبَرِ فَمَعْذُورٌ بِالْجَهْلِ. Adapun sebelum sampainya hujjah kepadanya dari sisi khabar, berita, riwayat, maka dia diberi udzur karena kejahilannya. Li'anna 'ilma dhalika la yudraku bil 'aqli wala bir rawiyati wal fikri. Sebab mengetahui tentang hal itu, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, tidak bisa dijangkau dengan akal atau dengan fikiran. Maka pada poin ini Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menerangkan tentang akidah beliau yang kaitannya dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, bahwa mengenal Allah azza wajalla, ma'rifatullah, termasuk di antara ilmu yang wajib diketahui. Semakin dia mengenal Allah, maka semakin besar rasa takutnya sekaligus pengagungannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah kita terangkan penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah yang membagi ilmu menjadi tiga. Dan beliau menyebutkan yang pertama, ilmun bi awsafil ilahi wa fi'lihi wa kadzalika al asma'u lirrahman, berilmu tentang sifat-sifat, perbuatan dan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mempelajari tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya merupakan ilmu yang paling mulia, yang dengannya kita mengenali pencipta kita, Rabb kita, yang memberikan rezeki kepada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cara kita beriman adalah beriman tentang apa saja yang disebutkan oleh Allah dan yang disebutkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, berdasarkan kehendak dan keinginan Allah azza wajalla, dan yang dikehendaki oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, amanna billah wa bima jaa'a 'anillahi 'ala muradillah. wa amanna bi Rasulillah wa bima jaa'a 'an Rasulillah 'ala muradi Rasulillah. Kami beriman kepada Allah dan apa saja yang datang dari Allah berdasarkan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maksud dan tujuan yang datang dari Allah. Dan kami beriman kepada Rasulullah dan apa saja yang datang dari Rasulullah berdasarkan maksud dan kehendak Rasulullah alaihi salatu wassalam. Adapun yang kaitannya dengan permasalahan beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kaidah yang penting untuk kita ketahui agar kemudian kita mengimani nama-nama dan sifat Allah dengan keimanan yang benar sebagaimana yang dikehendaki Allah Azza wa Jal dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kaidah yang penting untuk diketahui kaitannya dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama bahwa nama-nama Allah Azza wa Jal seluruhnya husna. Nama-nama Allah seluruhnya husna. Oleh karena itu disebut al-asma'u al-husna walillahi al-asma'u al-husna fad'uhu biha. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna. Apa yang dimaksud husna? Husna jamak dari ahsan. Artinya bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah nama-nama yang memiliki kesempurnaan, yang paling baik, yang paling sempurna. Yang paling sempurna dan paling baik. Nama itu sendiri baik dan kandungannya pun sempurna. Tidak ada kekurangan pada nama dan kandungan yang terdapat dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala terdiri dari a'lamun wa awsaf, nama dan sifat. Setiap dari nama Allah Azza wa Jal pasti mengandung sifat. Pasti mengandung sifat. Bukan sekedar nama. Bukan sekedar nama. Apa arti sebuah nama tanpa memiliki kandungan sifat yang sempurna? Misalnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama As-Sami'u Al-Basir. As-Sami'u Al-Basir wa huwa As-Sami'u Al-Basir. Maka nama Allah As-Sami'u Al-Basir bukan sekedar nama, namun mengandung sifat, yaitu sifatus sam', sifat bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar. Dan pendengaran Allah Azza wa Jal merupakan sifat yang sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Sifat yang sempurna, yang maha agung. Demikian pula al-basir, mengandung sifat al-basar, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melihat. Penglihatan yang sempurna. Tidak ada satupun dan tidak ada sesuatu apapun yang tersamarkan dari Allah Azza wa Jal. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tersamarkan baginya sesuatu di bumi dan di langit. Maka wajib bagi kita meyakini bahwa setiap nama Allah mengandung sifat. Hal ini menyelisihi keyakinan kaum Mu'tazilah yang mereka menetapkan nama tapi mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, di antara kaidah yang penting untuk diketahui bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala ada yang mengandung sifat lazim atau lazimah, dan ada pula mutaaddiyah. Yang dimaksud lazimah yaitu nama Allah yang mengandung sifat, yang mengandung sifat yang kaitannya dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak berkaitan dengan makhluk. Seperti misalnya nama Allah Al-Hayyu. Al-Hayyu, Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyu adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala, mengandung sifatul hayat, bahwa Allah Azza wa Jal memiliki sifat hidup, kehidupan yang sempurna, kehidupan azaliyatun abadiyah, tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Allah Subhanahu wa ta'ala al awwal wal akhir. Al awwal yang tidak ada permulaan, wal akhir yang tidak ada akhirnya. Dan di antara nama Allah ada yang mengandung sifat, sifat mutaaddiyah, sifat yang ada kaitannya dengan makhluk. Seperti nama Allah Azza wa Jalla As-Sami' al-Basir. As-Sami' al-Basir. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Nama Allah As-Sami' al-Basir mengandung sifat mendengar dan melihat yang kaitannya dengan makhluk, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mendengarkan apa saja, sekecil apapun suara itu, dan segelap apapun, tidak akan ada satupun yang tersamarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kaidah yang berikutnya, keberapa ini? Yang keempat, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala tauqifiyah. Nama Allah tauqifiyah. Dalam artian, kita tidak diperbolehkan menetapkan satu nama bagi Allah kecuali yang telah disebutkan dalilnya dalam Al-Quran Karim. Demikian pula dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak diperbolehkan seorang asal menyebut nama Allah demikian. Tidak diperbolehkan. Ya. Karena itu merupakan bentuk ilhad. Misalnya menisbatkan kepada Allah punya nama dewa, atau mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebutan apa itu, sang yang widi, atau yang semisalnya, lalu menisbatkan bahwa itu adalah nama Allah Azza wa Jalla. Sebab nama Allah tauqifiyah, apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya itulah yang kita tetapkan. Yang tidak disebutkan, maka tidak diperbolehkan kita menisbatkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara faedah yang kaitannya dengan nama-nama Allah, bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terbatas dalam jumlah tertentu. Tidak seperti persangkaan sebagian yang menyangka bahwa nama Allah itu hanya 99. Ini merupakan kesalahpahaman dalam memahami hadis. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sebab nama-nama Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Ada yang kita ketahui, ada yang tidak kita ketahui. Ada yang disimpan dalam ilmu al-ghaib di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada beliau doa ketika seorang merasa sedih, ya, merasa sedih karena mendapatkan musibah dan yang semisalnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk mengucapkan doa ini. Dan di dalam doa tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaib 'indak. Aku mohon kepada-Mu ya Allah dengan setiap nama yang Engkau miliki, bikulli ismin huwa lak, setiap nama yang Engkau miliki dan nama-nama tersebut yang Engkau turunkan dalam kitab-Mu Al-Qur'anul Karim atau yang lainnya, atau yang Engkau ajarkan kepada seorang dari makhluk-Mu, atau yang Engkau simpan dalam ilmu ghaib yang ada di sisi-Mu. Ini yang kita tidak ketahui. Ada yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ada yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada pula yang kita tidak ketahui, disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini jelas bahwa nama-nama Allah ada yang kita ketahui, ada yang tidak kita ketahui. Dan di antara yang kita ketahui adalah yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dari 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dalam hadis Abu Hurairah muttafaqun alaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi 99 asman man ahsaha dakhala al-jannah." Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama yang barang siapa yang mengihsa mengetahuinya, lalu dia menghafalnya, lalu dia mengamalkan sesuai kandungan yang terdapat di dalam nama-nama tersebut, maka dia mendapatkan jaminan al-jannah. Hadis ini bukan menjelaskan tentang pembatasan nama Allah itu 99. Namun yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara sekian nama-nama Allah ada 99 dari nama Allah yang barang siapa yang mengihsa maka dia mendapatkan jaminan surga al-jannah. Namun tidak ada satupun hadis yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan 99 nama secara menyeluruh. Apa yang disebutkan diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak yang menyebutkan 99 nama secara menyeluruh, riwayat yang dhaif. Oleh karena itu para ulama berijtihad untuk mengumpulkan 99 nama, sebagiannya dari Al-Qur'an Karim dan sebagiannya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk di antara yang terbaik dalam mengumpulkan nama-nama tersebut adalah Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Al-Qawa'idul Muthla. Adapun yang kaitannya dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, di antara kaidah yang kaitannya dengan sifat-sifat Allah, yang pertama, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala juga merupakan tauqifiyah. Kita tidak menetapkan dari sifat Allah kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan yang ditetapkan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam dalam hadis-hadis yang sahih. Dan dalam menetapkan sifat Allah ada beberapa penyakit yang harus kita tinggalkan dalam memahami sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, penyakit ta'til. Ta'til. Yang dimaksud ta'til adalah meniadakan, mengingkari sifat-sifat Allah azza wa jalla yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Di antara ahlul bid'ah ada yang menta'til bukan hanya sifat tapi seluruh nama Allah. Seperti kaum Jahmiyah. Mereka mengingkari seluruh nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara ahlul bid'ah ada yang menetapkan nama namun menafikan dan mengingkari sifat-sifat Allah. Seperti kaum Mu'tazilah. Dan di antara ahlul bid'ah ada yang menetapkan sebagian sifat, sebagian kecil sifat, namun mayoritas sifat-sifat Allah diingkari. Ada yang hanya membatasi menjadi 7. Hayyun alimun qadirun wal kalamu lah iradatun wa kadzaka as-sam'u wal basar. Hanya 7 sifat yang ditetapkan. Hayy, haya, ilmu, qudrah, al-kalam, iradah, as-sam' al-basar. Ada lagi yang mengupdate menjadi 14. Ada lagi yang mengupdate jadi 20. Jadi sifat 20. Sampai dilakukan. Wujud qidam baqa mukhalafatun bil hawadithi qiyamuhu binafsihi dan seterusnya. Diajarkan kepada anak-anak di madrasah-madrasah bahwa sifat Allah itu hanya 20. Subhanallah. Lalu yang lainnya diingkari. Ditakdir, ditahrif, dirubah maknanya, dipalingkan dari makna yang sebenarnya. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah seluruhnya merupakan bentuk penyimpangan dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Penyakit yang kedua yang harus ditinggalkan, lawan dari ta'til, yaitu tamthil, menyerupakan Allah dengan makhluk. Mumatsilah, musyabbihah. Ketika mendengarkan sifat Allah, lalu dia menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Dia menetapkan sifat Allah, bahwa Allah itu mendengar dan melihat. Lalu dia mengatakan pendengaran Allah seperti pendengaran makhluk. Penglihatan Allah seperti penglihatan makhluk. Tangan Allah seperti tangan makhluk. Kaki Allah seperti kaki makhluk. Dan seterusnya. Maka ini juga merupakan kekufuran. Diriwayatkan dari Abu Hanifah rahimahullah. Beliau mengatakan, man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka sungguh dia telah kafir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hal ta'lamu lahu samia. Tidak ada yang menyerupai Allah. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penyakit yang ketiga, penyakit at-takyif. Membagaimanakan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya dia ketika menyebut tentang tangan Allah, dia memikirkan sendiri bagaimana tangan Allah, mengkhayalkan tentang tangan Allah, membagaimanakan tangan Allah, berusaha untuk menjangkau sesuatu yang dia tidak mampu menjangkaunya. Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita tentang sifat-sifatnya, namun Allah tidak memberitakan kepada kita tentang hakikat dari sifat tersebut, bagaimananya. Maka cukup kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, dan seterusnya. Maka jangan kita membagaimanakan, memikirkan tentang bagaimana sifat Allah itu. Karena ini merupakan bid'ah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang masuk ke dalam majelis Al-Imam Malik rahimahullah. Lalu dia bertanya kepada Al-Imam Malik tentang firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Allah di atas arasy beristiwa. Lalu dia bertanya, bagaimana istiwanya Allah? Bagaimana istiwanya Allah? Kata Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum wal-kayfu majhul wal-imanu bihi wajibun was-su'alu anhu bid'ah. Istiwa itu dalam bahasa Arab satu hal yang dimaklumi, maknanya jelas, menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Bagaimananya kita tidak mengetahui. Dan beriman tentang istiwanya Allah wajib, bertanya tentangnya adalah bid'ah. Lalu Imam Malik rahimahullah memerintahkan untuk mengeluarkan orang tersebut dari majelis. Dia bertanya dengan pertanyaan fitnah, bid'ah. Maka menghindari penyakit takif. Kemudian penyakit yang keempat yang harus dijauhi dalam mengimani nama-nama dan sifat Allah adalah tahrif, yang ahlul bid'ah menamakannya ta'wil, namun pada hakikatnya tahrif, perubahan nas, merubah nas yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan merubah nas baik merubah secara lafaz, lafaznya dirubah, seperti kaum Jahmiyah yang mereka mengingkari kalamullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara, sehingga mereka merubah firman Allah, wa kallamallahu Musa takliman, Allah berbicara kepada Musa dengan sebenar-benarnya pembicaraan, menunjukkan hakikat bahwa Allah berbicara dengan suara yang didengarkan oleh Nabi Muhammad Musa alaihissalam. Jahmiyah merubah lafaznya, wa kallamallaha, tadinya wa kallamallahu dirubah menjadi fathah, wa kallamallaha Musa takliman. Maknanya jadi berubah, Musa yang berbicara kepada Allah. Karena mereka mengingkari Allah itu berbicara. Subhanallah. Jadi Musa yang berbicara. Allah sendiri tidak bisa berbicara. Kalau seseorang berbicara dengan orang bisu, orang bisu tidak bisa menjawab. Yang lemah yang mana? Yang tidak bisa berbicara kan? Maka mereka ingin memalingkan dari sifat Allah Subhanahu wa taala agar tidak menyerupai makhluk, karena makhluk juga berbicara. Akhirnya mereka menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluk yang lebih lemah, menyerupakan Allah dengan orang bisu yang tidak bisa berbicara. Ta'ala Allah amma yaqulun uluwan kabira. Atau mentahrif secara makna. Kalau tadi tahrif secara lafaz. Di antara bentuk tahrif merubah secara lafaz seperti tahrifnya kaum Qadariyah. Al-Qadariyah yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala, merubah cara membaca surah Al-Falaq قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. Aku berlindung diri kepada Allah, Rabbul Falaq, min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang Allah ciptakan. Al-Qadariyah mereka membaca min syarrin ma khalaq, dari kejahatan, mana jadi mana dia. Allah tidak menciptakan kejahatan. Ini tahrif lafzi. Adapun tahrif maknawi sangat banyak yang dilakukan oleh kaum al-mu'awwilah al-muharrifah dari kalangan Mu'tazilah al-Asy'ariyah, seperti istawa dirubah jadi istaulah, tangan Allah Subhanahu wa taala dirubah maknanya, bal yadahu mabsuutatan, kedua tangan Allah itu terbentang, kata mereka maksudnya iradatul in'am, yang dimaksud adalah kehendak untuk memberi kenikmatan, dan seterusnya dari ta'wilat yang pada hakikatnya tahrifat, merubah makna yang sebenarnya dari ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini banyak terjadi di kalangan mereka yang terpengaruh pemikiran al-Asy'ariyah, terjadi dalam ta'wil yang seperti ini. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, seluruhnya harus dijauhkan, karena ini penyakit-penyakit yang menyebabkan penyimpangan seseorang dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sudah Aisyah. Adam dulu. Ya. Adam terus lanjut. Baik, kita adam dulu kemudian kita lanjut sebelum sholat insyaallah. Tolong. Kemudian di antara kaidah yang kaitannya dengan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah menghentikan keinginan untuk mengetahui bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali seorang berpikir untuk membahas atau berusaha untuk mengetahui bagaimana atau kaifiyah hakikat dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia tidak akan mungkin mencapai hal tersebut. Sebab manusia ini diberikan ilmu yang sangat sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. "Wa yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakan, ruh itu dari perkara Rabb. Kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Setinggi apapun ilmu seseorang, tetap saja qalilan, sedikit. Wala yuhithuna bihi ilma, sehingga mereka tidak mampu menjangkau hakikat dan bagaimana tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti ruh misalnya. Ruh, ya, kita meyakini ruh itu ada, yakin ya? Bentuknya gimana? Hah? Belum pernah lihat? Ketemu salaman? Hah? Beratnya berapa? Nah, ketika orang tidur tidak sadarkan diri, ruhnya kemana itu? Kok bisa-bisanya orang bermimpi? Lagi terbang kemana itu ruhnya? Wallahu a'lam. Padahal ruh kita yakin itu ada. Kalau enggak ada, berarti mati. Ruh adalah zat yang sangat dekat dengan diri kita. Tapi kita sendiri tidak mengetahui tentang hakikat ruh itu. Bagaimana hakikat ruh? Belum terdeteksi. Dan tidak akan terdeteksi. Kalau sesuatu yang paling dekat dengan kita saja, kita meyakini itu ada, tapi hakikatnya bagaimananya kita gak tahu, kondisinya kita gak tahu. Maka jika demikian, jangan seorang berusaha untuk mengetahui sesuatu yang tidak mungkin dia mengetahuinya, tentang Allah, hakikat Allah, bagaimananya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang kedua al-jannah, tentang surga. Surga itu ada. Dan kita meyakini itu. Namun bagaimana hakikat surga itu? Kita hanya bisa mendengarkan kenikmatannya. Dan kita mengetahui berdasarkan dalil apa saja yang terdapat di dalam surga. Dalam al-jannah, buah-buahan ada di dalam al-jannah. Ada sungai-sungai, ada madu, ada susu, ada khamr. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Laisa fil jannati mimma fid dunya illa al-asma'." Tidak ada persamaan antara surga, antara al-jannah dengan dunia kecuali namanya saja sama. Namanya sama. Di dunia ada sungai. Di dalam al-jannah juga ada sungai. Tapi bukan seperti sungai depan masjid ini. Penuh kotoran, comberan, dan seterusnya. Adapun di dalam al-jannah sungainya, ada sungai madu, sungai susu, ya, sungai khamr, sungai air yang tidak pernah berubah rasanya. Sekali minum, dia tidak akan merasakan kehausan. Seorang minum karena nikmat. Sebagaimana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad. Walhasil, seseorang tidak mengetahui bagaimana hakikat dari nikmatnya surga al-jannah. Ini di antara makhluk. Maka tidak mungkin seorang mampu menjangkau hakikat dan kaifiyah dari zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kaidah tentang sifat-sifat Allah, bahwa seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat-sifat yang sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Walillahil mathalul a'la. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang maha sempurna, maha mulia. Kemudian di antara kaidah sifat, berbicara tentang sifat sama seperti berbicara tentang zat Allah. Al-kalamu fi sifat kal-kalami fi zat. Kaidah ini penting untuk membantah kaum Mu'tazilah dan kaum Jahmiyah. Berbicara tentang sifat sama seperti berbicara tentang zat. Tidak ada bedanya. Ya. Tatkala kaum Mu'tazilah, mereka mengingkari sifat-sifat Allah. Mengingkari bahwa Allah itu mendengar, Allah itu melihat, dan seterusnya. Ketika ditanya mereka, kenapa engkau mengingkari sifat-sifat Allah? Kata mereka, karena kalau kami menetapkan Allah mendengar dan melihat, berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan itu kekufuran. Kata kaum Mu'tazilah. Lalu dikatakan kepadanya, anda meyakini bahwa Allah memiliki zat? Memiliki zat, memiliki wujud? Kalau mereka mengatakan tidak, berarti komunis, kafir. Pasti mereka mengatakan, iya, Allah memiliki wujud. Allah itu ada. Lah, manusia juga ada. Makhluk juga memiliki sifat wujud. Memiliki zat. Tapi tidak sama. Nah, kata kaum Mu'tazilah, iya, memang makhluk punya wujud, punya zat. Tapi zat makhluk tidak sama dengan zat Allah. Nah, begitu pula tentang sifat. Kita menetapkan sifat-sifat Allah dan kita mengatakan sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Sebagaimana zat Allah tidak sama dengan zat makhluk. Maka dengan kaidah ini terbantahkan syubhat kaum Mu'tazilah dan Jahmiyah. Kaidah yang berikutnya tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, al-kalamu fi ba'd sifat kal-kalam fil ba'd al-akhar. Berbicara tentang sebagian sifat sama pembicaraan kita tentang sifat-sifat Allah yang lainnya. Kita tidak membedakan antara satu sifat dari sifat yang lainnya. Kaidah ini sangat bermanfaat untuk membantah syubhat dari al-Asy'ariyah, al-Maturidiyah dan yang sepahaman dengannya, yang menetapkan sebagian sifat dan mengingkari sifat-sifat yang lainnya. Dan perlu diketahui ma'asyiral rahimakumullah, kaum Asy'ariyah mereka menetapkan sifat-sifat tersebut 7 atau 14 atau sifat 20 itu bukan berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan dalil naqli, tapi berdasarkan akal. Berdasarkan akal. Adapun kalau ada dalilnya itu hanya sebagai penyedap rasa, sebagai apa istilahnya, pendukung, namun bukan sebagai pemain inti. Pemain intinya adalah akal. Ya. Kenapa mereka menetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifatul hayat? Allah itu hidup. Karena tidak mungkin, jadi berdasarkan akal, tidak mungkin yang menghidupkan makhluk tidak memiliki sifat hidup. Jadi semuanya berdasarkan akal. Tidak mungkin kalau yang menciptakan itu tidak mendengar, tidak melihat, berarti Allah itu pasti memiliki sifat as-sama' wal basar. Tidak mungkin yang menciptakan tidak memiliki sifat al-qudrah, berarti Allah memiliki sifat qudrah, maha kuasa. Tidak mungkin Allah menciptakan dengan berbagai macam ragam makhluk melainkan kalau dia memiliki iradah, kehendak, berarti Allah memiliki sifat iradah dan seterusnya. Jadi semuanya ditetapkan berdasarkan akal. Makanya akal itu berbeda-beda. Ada yang akalnya mampu hanya menetapkan 7, ada yang mampu menambah jadi 14, ada yang mampu menambah jadi 20. Entah di tahun-tahun berikutnya mungkin diupdate lagi jadi 30, 40 atau yang lainnya. Semuanya berdasarkan akal. Adapun yang lain yang bagi mereka tidak masuk akal itu dirubah. Seperti misalnya sifatul ghadab. Allah Subhanahu wa taala marah. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya jahannam, kekal di dalamnya, dan Allah Subhanahu wa taala ghadiba, Allah marah. Kata mereka, yang dimaksud marah di sini bukan sifat marah, tapi maksudnya iradatul intiqam. Kehendak, dikembalikan pada sifat irada, kehendak untuk membalas akibat dari perbuatan hamba. Loh, kenapa enggak ditetapkan sifat marah? Kata mereka, marah itu kan didefinisikan, marah itu artinya darah itu lagi bergejolak, naik, ya, akhirnya dan seterusnya, dan itu tidak mungkin bagi Allah. Masa dikatakan Allah itu marah, naik darahnya, naik dan seterusnya, ya, tidak mungkin. Akhirnya dirubah maknanya. Nah, kalau kita menetapkan marah bagi Allah berarti menyerupakan Allah dengan makhluk, menyerupakan Allah dengan makhluk, karena makhluk juga bisa marah. Maka kita mengatakan padanya, lalu Anda menetapkan Allah mendengar dan melihat, padahal makhluk juga mendengar dan melihat. Hal ata'ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqna al-insana min nutfatin faja'alnahu sami'an basira. Berarti sami' basir. Manusia sami' basir. Allah wa huwa sami' basir. Mengapa Anda menetapkan Allah mendengar dan melihat? Padahal makhluk juga mendengar dan melihat. Mereka mengatakan, iya, kami menetapkan Allah mendengar dan melihat, tapi tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Lah mestinya begitu juga dengan sifat Allah yang lain. Allah marah tapi tidak sama marahnya Allah dengan marah makhluk. Allah tertawa tapi tidak sama tertawanya Allah dengan tertawanya makhluk. Dan begitulah semua dari sifat-sifat Allah yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi berbicara tentang sebagian sifat sama pembicaraan kita tentang sifat-sifat Allah yang lainnya. Jangan dibedakan. Ya. Lalu dikembalikan kepada akal, ini masuk akal, ini enggak masuk akal. Lalu harus dikembalikan kepada wahyu. Maka dengan kaidah ini, maka terbantahkan kaidah-kaidah kaum Asy'ariyah dan Maturidiyah dan yang semisal mereka. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, madhhabus salaf dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, mereka mengatakan amir ruha kama ja'at bila kaif. Imani sebagaimana datangnya. Jangan kalian membagaimanakan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Apabila kita memahami faedah ini, maka insyaallah taala kita mampu untuk mencerna dan memahami perkataan para ulama salaf ketika mereka menjelaskan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Beliau mengatakan inna lillahi ta'ala asma'an wa sifatin. Allah memiliki nama-nama dan sifat ja'a biha kitabu. Yang disebutkan dalam kitabnya. Wa akhbara biha nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam ummatan. Dan yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. La yasa'u ahadun min khalqillahi azza wa jal qamat alaihi al-hujjah illa al-iman biha. Maka tidak diperkenankan bagi seorang pun dari makhluk Allah apabila telah ditegakkan kepadanya hujjah. Dia sudah tahu dalil dari Al-Quran dan hadis tentang nama-nama dan sifat Allah, maka tidak diperkenankan baginya kecuali dia harus mengimaninya, dia harus meyakininya. Ini Al-Quran nazala bihi, sebab Al-Quran turun dengan menjelaskan nama-nama dan sifat Allah itu. Wa sahha indahu biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma rawa anhu al-'Adl. Dan telah sahih berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, berdasarkan riwayat para perawi yang adil dan terpercaya. Fa in khalafa dhalika ba'da thubuti al-hujjati alaihi fa huwa billahi kafir. Apabila dia menyelisihi hal itu setelah sampai kepadanya hujjah, maka dia kafir kepada Allah, mengingkari apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Wa amma qabla thubuti al-hujjah min jihati al-khabar fa ma'dzurun bil jahl. Adapun sebelum datang kepadanya hujjah dari sisi riwayat, belum sampai kepadanya berita, maka dia diberi udzur karena kejahilannya. Li anna 'ilma dhalik la yudraku bil 'aqli wala bil rawiyati wal fikri. Karena untuk memahami nama dan sifat Allah itu tidak bisa dijangkau dengan akal, seperti yang dipahami oleh kaum Asy'ariyah, menetapkan segala sesuatu berdasarkan akal. Padahal ini masalah iman, beriman kepada hal yang ghaib. Allah lebih mengetahui tentang dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berilmu tentang Allah dari seluruh manusia. Sehingga tidak ada kewajiban bagi kita dalam menetapkan nama dan sifat Allah kecuali jika datang dari Allah yang lebih mengetahui tentang dirinya, dan datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang tidak berbicara kecuali berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Qala, lalu beliau mengatakan fa inna hadhihi al-ma'ani allati wasafa Allah taala biha nafsuhu wa wasafahu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma la yudraku haqiqatu dhalika bil fikri war rawiyah. Sesungguhnya makna-makna ini yang Allah Subhanahu wa taala menyifati dirinya dengannya Dan yang disebutkan sifat itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang tidak bisa dijangkau hakikat tersebut dengan bil fikri war ru'ya. Bil fikri war ru'ya, ada kemungkinan ru'ya atau rawiyah, wallahu a'lam. Kalau bil fikri dengan berfikir, enggak bisa dijangkau. Ar-rawiyah kurang lebih maknanya sama. Ya, menetapkan sesuatu berdasarkan akal dan fikiran. Atau ar-ru'yah, sesuatu yang tidak bisa dijangkau dengan melihat. Karena seorang tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala di dunia. Tidak bisa melihat Allah azza wa jalla di dunia. Innakum lan tarau rabbakum hatta tabutu. Kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Maka tidak seorang pun pernah melihat Allah subhanahu wa ta'ala di alam sadar di dunia, sehingga enggak bisa dijangkau hakikat dari zat Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yakfuru bil jahli biha ahadun illa ba'da intihail khabar ilaihi. Dan tidak menjadi kafir seorang karena kejahilannya kecuali setelah sampai kepadanya berita, sampai ditegakkan kepadanya hujjah. Fa in kana al waridu bidzalika khabaran yaqumu fil fahmi maqam al musyahadah alaihi kama ayana wa sami'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila yang sampai kepadanya merupakan khabar, berita yang valid, yang jelas, yang terpercaya, yang dengannya dia bisa memahami seperti dia melihat secara langsung atau mendengarkan secara langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dilakukan dengan melalui riwayat yang sahihah dari Al-Qur'anul Karim dan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila hadis tersebut sahih melalui jalur para perawi yang thiqah, maka itu cukup untuk menetapkan bahwa hadis itu adalah hadis yang sahih yang wajib untuk diimani kandungannya, meskipun kaitannya dengan masalah akidah. Sebab kaum Mu'tazilah mereka mengatakan bahwa hadis yang tidak sampai kepada riwayat yang mutawatir tidak bisa ditetapkan dalam permasalahan akidah. Dan ini batil. Kaum Mu'tazilah yang dahulu dan sekarang seperti Hizbut Tahrir berkeyakinan demikian, mengingkari hadis-hadis yang menurut mereka adalah hadis-hadis yang dhanni, tidak sampai kepada tingkatan yang bisa dipastikan karena beritanya berita ahad, khabarul ahad. Ini semua batil, menyelisihi apa yang telah datang dari para ulama as-salaf, bahwa hadis meskipun datang berita dari satu orang, apabila dia terpercaya thiqah dan memenuhi persyaratan untuk dikatakan hadis yang sahih, maka wajib diimani meskipun berkaitan dengan masalah akidah dan keyakinan. Saya kira ini ma'asyara alaikum rahimakumullah penjelasan kita pada malam hari ini. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pembacaan risalah ini pada sesi yang berikutnya di esok hari. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kemudahan kepada kita untuk bisa menyelesaikan risalah ini. Kelihatannya masih panjang ini, tapi insyaallah mudah-mudahan bisa terselesaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah ba'da subuh besok akan diadakan tausiah oleh Al-Ustaz Hamzah di masjid ini ba'da subuh. Kemudian kepada ikhwah yang membawa sepeda motor, sebagaimana yang dikatakan tadi, untuk meletakkan sepeda motornya di dalam, dimulai dari samping masjid ini, untuk menjaga keamanan sepeda motor antum. Demikian pula mobil kalau memungkinkan.